setelah kepergianmu, baru ku sadar begitu berartinya kau dalam hidupku. Kini kau telah bahagia yang tidak pernah kau temui di masa hidupku. Bahagialah kasih, bahagiamu abadi selamanya. Kasih yang telah pergi, siang malam tiada henti, seakan semua semakin menyiksa. Cinta dalam hidupku ini now.